Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita mencoba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah. Terakhir sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan al-qira'atu ba'dal fatihah wa sifatul qira'ah, yaitu membaca surah setelah al-fatihah. Jadi rangkaiannya takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah, lalu membaca ta'awuz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah itu adalah membaca al-Fatihah. Setelah membaca al-Fatihah, maka kita membaca surah yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun ayat, ya, ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun kurang dari satu ayat selama maknanya sempurna, ya. Sebagaimana sudah kita bacakan penjelasannya di kesempatan yang lalu. Tentunya masing-masing sholat memiliki surat-surat yang biasa dibaca di dalamnya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya sholat subuh ada surat yang biasa dibaca oleh Rasul, begitupun sholat zuhur, asar, maghrib, isya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullahu taala berkata, "Wa tuqrahu as-suratu lima'mumin yasma'u qira'atal imam." Makruh membaca surat, ya, makruh membaca surah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, ada kondisi di mana seorang yang sholat tidak dianjurkan membaca surah. Kapan kondisi itu? Lima'mumim. Bagi makmum, yasma'u qira'atal imam, yang mendengar bacaan imam. Artinya kalau kita sedang sholat berjamaah, ya, dan kita mendapatkan saf yang paling depan, di mana kita mendengar bacaan imam dengan jelas, maka dalam kondisi tersebut tukroh, dimakruhkan atas kita, ya, atas makmum membaca surat, ya. Artinya dia tidak boleh membaca surah selain dari Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah sudah kita bahas bahwa dia wajib atas imam, atas makmum, baik di sholat yang sifatnya munfarid atau sifatnya jamaah, baik sholatnya wajib atau sholat sunnah. Kalau pembahasan kita kali ini bukan tentang Al-Fatihah, tetapi surah yang dibaca setelah Al-Fatihah, ya, yang pembagiannya sudah kita bahas, ya. Ada tiwalul mufassal, ada awsatul mufassal, ada kisarul mufassal, itu sudah kita bahas. Ya. Nah, di sini kondisinya adalah seorang makmum tidak boleh membaca surah setelah Al-Fatihah kalau dia berada dalam kondisi yasma'u qira'atal imam, dalam kondisi mendengar bacaan imam. Illal Fatihah tentunya ya, kecuali surah Al-Fatihah. Tapi selain dari surah Al-Fatihah, selama makmum tersebut mendengar bacaan imam, maka dia tidak boleh membaca surat apapun. Menjelaskan poin ini, yaitu poin makruhnya membaca surah bagi imam yang bisa mendengar bacaan imam, bacaan imamnya, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah surah Al-A'raf ayat 204. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, fastami'u, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan simaklah, la'allakum turhamun, dengannya kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat ini adalah perintah. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, perintah untuk mendengar, wa ansitu, perintah untuk menyimak, ya. Lalu dikatakan di sini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Muhammad ibni Abi Aisyah, dari seorang laki-laki min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki yang pernah bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, la'allakum taqra'una khalfal imam wal imamu yaqra. Kalian, kata Nabi, kalian ya, wahai para sahabat, sepertinya kalian terbiasa membaca surah selain Al-Fatihah saat imam sedang membaca. Itu pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika kalian salat berjamaah lalu imam sedang membaca, kalian ikut membaca di belakang? Ya, imam membaca dan kalian pun ikut membaca. Artinya punya aktivitas selain daripada mendengar dan menyimak. Qalu, para sahabat berkata, inna lanaf'alu dhalika. Betul ya Rasulullah, kami benar-benar melakukan hal itu. Qal, maka Rasulullah berkata, fala taf'alu. Kalau kalian mendengar bacaan imam, maka jangan kalian ikut membaca di belakang. Atau jangan kalian sibuk membaca surah di belakangnya. Illa, kecuali, an yaqra'a ahadukum bi ummil kitab. Kecuali yang dibaca oleh salah seorang dari kalian adalah suratul Fatihah. Ya, kecuali kalau yang dibaca oleh salah seorang dari kalian adalah suratul Fatihah. Au qala Fatihatul Kitab, atau dalam riwayat dikatakan yang dibaca olehnya adalah Fatihatul Kitab. Ya. Tentunya hadis ini dengan jelas gamblang menjelaskan kepada kita semua bahwa ketika kita berada di dalam salat berjamaah, ya, kemudian imam mulai membaca, maka kita wajib mendengarkan dan menyimak berdasarkan tadi ayat yang sudah kita baca ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita wajib mendengar dan juga menyimak. Boleh tidak kita membaca ketika imam sedang membaca? Tidak boleh. Ya, sebagaimana Nabi berkata, fala taf'alu, jangan kalian membaca di belakang imam saat imam sedang membaca, illa an yaqra'a ahadukum bi ummil kitab, kecuali kalau yang kalian baca itu adalah surah Al-Fatihah. Artinya suratul Fatihah boleh kita baca saat imam sedang membaca surah, ya. Dan ini dijadikan dalil penguat oleh pendapat jumhurul ulama, atau mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun salat yang tentunya tidak boleh ditinggalkan. Ini dua dalil yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib untuk menjelaskan perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala bahwa ketika makmum sedang membaca, sedang mendengar bacaan imam, maka dia tidak boleh membaca surah apapun kecuali suratul Fatihah, karena memang suratul Fatihah adalah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Begitupun saudaraku sekalian, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Hadisnya cukup panjang, dari Nafi' Ibni Mahmud Ibni Rabi' Al-Ansari. Nafi' Ibni Mahmud Ibni Rabi' Al-Ansari berkata, satu ketika Ubadah Ibnu Samit Abta'a radhiyallahu ta'ala an salati subah. Satu ketika sahabat Nabi yang bernama Ubadah Ibnu Samit terlambat salat subuh. Fa'aqama Abu Nu'aymin al-mu'adzinu as-salah. Maka Abu Nu'aym mengumandangkan iqamah. Ya Ubadah Ibnu Samit, sahabat Nabi, ditunggu-tunggu tidak datang. Maka sang muazzin yang bernama Abu Nu'aym mengumandangkan iqamah sebagai pertanda salat sudah siap untuk dilaksanakan. Fasalla Abu Nu'aym bin Nas. Maka Abu Nu'aym pun salat, ya, menjadi imam, memimpin manusia. Fa'aqbala Ubadatu wa ana ma'ahu hatta safafna khalfa Abi Nu'aymin. Maka Ubadah datang, ya, kata periwayatnya Nafi Ibni Mahmud, ketika sholat sudah dimulai, maka aku dan Ubadah datang. Ya, dan kondisinya memang Ubadah Ibnu Samit terlambat. Maka kami berdiri di belakang Abi Nu'aym, yaitu imam, ya, imam dalam sholat tersebut. Wa Abu Nu'aym yajharu bil qira'ah. Saat itu Abu Nu'aym menjaharkan bacaan. Abu Nu'aym sedang apa? Yang menjadi imam, ya, pengganti Ubadah Ibnu Samit, sedangkan Ubadah Ibnu Samit datang terlambat. Saat itu Abu Nu'aym menjaharkan qira'ah. Faja'ala Ubadatu yaqra'u ummal Qur'an. Maka aku mendengar, ya, Ubadah Ibnu Samit, kata periwayat, ya, Nafi Ibni Mahmud, aku mendengar Ubadah Ibnu Samit membaca suratul Fatihah. Falamman saraf qultu li Ubadah. Ketika salat sudah selesai, maka aku mendatangi Ubadah, lalu aku bertanya kepadanya, sami'tuka taqra'u bi ummil Qur'an wa Abu Nu'aym yajhar. Mohon maaf wahai sahabat Nabi, tadi aku mendengar engkau membaca surah Al-Fatihah, sedangkan imam kita yang memimpin salat, Abu Nu'aym, sedang menjaharkan bacaan, yaitu qira'ah dia. Lalu Ubadah Ibnu Samit berkata, betul, satu ketika Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam menjadi imam salat kami, ya, dan di dalamnya beliau menjaharkan bacaan, berarti antara salat subuh atau salat maghrib atau salat isya. Faqal, ya, faltabasat alaihi alqiraah, yang menjadikan Nabi saat itu iltibas, bercampur bacaannya. Falamman saraf aqbala alaina biwajihihi wa qal. Jadi Nabi, kata Ubadah Ibnu Samit, lagi memimpin salat, lalu tiba-tiba bacaan beliau menjadi bercampur. Itu dikarenakan para makmumnya ikut membaca di belakang, sehingga mengacaukan konsentrasi imam. Ya, maka setelah salat, Nabi alaihi salatu wassalam menghadapkan wajahnya ke arah para sahabat, ya. Kata siapa? Kata Ubadah Ibnu Samit. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah berkata, "Hal taqra'una idza jahartu bil qiraah. Apakah kalian wahai para sahabat membaca surah ketika aku menjaharkan bacaan? Faqala ba'duna inna nasna'u dhalik. Maka sebagian dari kami, yaitu dari sahabat Nabi, menjawab pertanyaan baginda Rasulullah sambil berkata, inna nasna'u dhalik. Iya ya Rasulullah, itu yang biasa kami kerjakan. Ketika imam baca, kami pun ikut membaca. Ya, artinya misalnya imam membaca satu surah, kami pun membaca surah yang lain. Menanggapi hal ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fala." Ya, fala, jangan sekali lagi seperti itu. Wa ana aqulu mali yunazi'unil Qur'an. Ya, dan aku ketika sholat tadi aku berkata dalam hatiku, itu ada yang ingin menyaingiku dalam bacaan Al-Qur'an. Artinya imam sedang baca kok di belakang malah rame membaca surah, bukannya malah mendengar dan menyimak. Fala taqra'u bi syai'in minal Qur'ani idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Ya. Jangan, kata Nabi, jangan kalian membaca surah apapun dari surah Al-Qur'an ketika aku sedang menjaharkan bacaan illa ummil Qur'an, kecuali surah Al-Fatihah. Jelas ya, ini penting sekali ya. Ini khilaf di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang paling kuat ya bahwa tetap kita membaca surah Al-Fatihah khalfal imam, di belakang imam. Sebagaimana sudah kita bahas, baik ketika kita sholat sendiri, sholat berjamaah, sholat yang wajib, sholat yang sunnah, ya, itu tetap kita harus membaca apa, saudaraku sekalian, membaca suratul Fatihah. Karena memang suratul Fatihah ini adalah di antara rukun-rukun sholat. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Imam Abu Daud meriwayatkan dari Mahmud ibn Rabi', ya, dikatakan dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhuma, qal kunna khalfa Rasulillah fi salatil fajr. Satu ketika kami berada di belakang Nabi di dalam salat fajar. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa thaqulat alaihi alqira'ah. Maka Nabi membaca surah ketika di dalam salat subuh tersebut, tetapi bacaan beliau menjadi berat. Ya, bacaan beliau menjadi berat. Maka tatkala beliau selesai, beliau pun menghadap ke arah kami sambil berkata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kalian biasa membaca surat di belakang imam kalian. Kulna na'am. Kami katakan, betul. Ya, itu yang biasa kami lakukan, ya Rasulullah. Maka beliau berkata, la taf'alu illa bifatihatil kitab. Jangan kalian membaca surah apapun di belakang imam kalian yang menjaharkan bacaan, illa bifatihatil kitab. Kecuali kalau surah Al-Fatihah. Karena itu rukun salat. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya tidak sah salat bagi orang-orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Tentunya pesannya sudah sampai ya. Poinnya sudah sampai. Mudah-mudahan ya. Dikatakan oleh Ibnu Naqib, wa tuqra' as-suratu lima'mumin. Lima'mumim. Yasma'u qira'atal imam. Makruh membaca surah bagi makmum yang mendengar bacaan imam. Dalilnya sudah kita bawakan, ada 4 dalil, baik dari ayat Al-Quran dan dari 3 hadis yang diriwayatkan oleh para ulama. Kemudian saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Ibnu Naqib rahimahullah berkata, fa in kanat sirriyah, apabila salat yang dilakukan itu adalah salat sirriyah, misalnya zuhur ataupun asar, au jahriyah, atau salatnya jahriyah, maghrib, isya, subuh misalnya, walam yasma', tapi makmum tidak apa dengar, ya. Jadi ini dua kondisi yang baru. Kondisi yang pertama, seseorang menjadi makmum dalam sholat sirriyah, dalam sholat yang bacaannya dipelankan seperti zuhur dan asar, ya. Bacaannya dipelankan, bukan bacaannya dalam hati. Sebagian orang bacaannya dalam hati, tidak, ya, bacaannya dipelankan, ya. Para sahabat melihat Nabi kalau sholatnya pelan itu melihat janggutnya bergerak-gerak, ya, artinya harus tetap membaca, bukan membaca di dalam hati. Karena kalau dalam hati tidak, la yusammal qiraah, tidak disebut dengan qiraah sebagaimana sudah kita bahas, tapi disebut dengan hadithun nafs, ya, bisikan-bisikan jiwa. Itu tidak sah di dalam salat. Fa in kanat sirriyah aw jahriyah wa lam yasma', tetapi seandainya makmum berada dalam salat sirriyah atau bahkan dia dalam sholat jahriyah, tapi dia tidak mendengarkan bacaan imam. Bisa karena mati lampu sehingga pengeras suaranya ikut mati. Atau dia berada di shof yang paling belakang sehingga bacaan imam itu tidak terdengar olehnya. Dalam kondisi ini kata beliau, kata Ibnu Naqib, li bu'din au somimim. Baik dikarenakan jarak si makmum itu jauh dari imam atau dikarenakan dia tuli, nudibat lahu aidha, maka dalam kondisi ini disunnahkan pula atasnya membaca surah. Ini pembahasan kita bukan Al-Fatihah, tapi surah ba'dal Fatihah. Ketika imam sedang membaca surah, maka kita tidak boleh membaca apapun. Kapan hal itu berlaku? Ketika bacaan imam terdengar. Lalu bagaimana kalau sholatnya sirriyah atau sholatnya jahriyah, tapi makmum tidak dapat mendengarkan, baik dikarenakan dia tuli, ya, tidak bisa mendengar, atau dikarenakan jarak antara dirinya dengan imam jauh. Dalam kondisi ini disunnahkan untuknya qiraah, membaca, ya. Dalam kondisi ini, ya, dalam kondisi satu sirriyah, yang kedua dalam kondisi tidak mendengar dikarenakan jarak yang jauh dari imam, atau memang dia tidak bisa mendengar, maka di dalam dua atau tiga kondisi ini makmum tetap membaca, ya. Dalam kondisi ini makmum tetap membaca. Berarti yang tidak boleh membaca sama sekali kecuali Fatihah itu dalam kondisi makmum mendengar qiraah al-imam, ya. Makmum mendengar qiraah al-imam. Dikatakan di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil, ya, bahwa makmum boleh membaca surah di belakang imam dalam kondisi tidak mendengar bacaan imam, ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhuma qala, shalla bina Rasulullah salat az-zuhur. Satu ketika Nabi memimpin menjadi imam salat zuhur. Dalam riwayat al-Asr. Faqal, maka beliau berkata, ayyukum qara'a khalfi bisabbih isma rabbikal a'la. Ayo, siapa di antara kalian yang tadi membaca sabbih isma rabbikal a'la di belakangku? Artinya Nabi sedang salat, salat zuhur atau dalam riwayat asar, beliau mendengar di belakang ada yang baca apa? Sabbihis marabbikal a'la. Faqala rajul, maka seorang laki-laki berkata, ana, ya Rasulullah, saya yang membacanya, ya Rasulullah. Walam urid biha illal khaira, dan aku, ya, tidak membacanya kecuali semata-mata karena berniat bagus, ya, pengen baca begitu. Sahabat ini berkata, aku tidak punya niat buruk, ya Rasulullah, niatku bagus ketika aku membaca surah tersebut. Maka beliau berkata, qad alimtu anna ba'dakum khalajaniha. Aku telah mengetahui bahwa sebagian kalian ingin mengalahkanku, maksudnya dalam bacaan, ya. Ketika mengomentari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, Imam Nawawi tentunya punya syarah hadis Muslim, ya. Beliau menulis apa, kitab Al-Minhaj yang merupakan syarah dari Sahih Muslim. Apa kata Imam An-Nawawi? Wa ma'na hadzal kalam al-inkaru alaihi. Makna dari hadis ini, Nabi mengingkari orang yang mengeraskan bacaan Sabbihisma rabbikal a'la ketika dia salat di belakang Nabi. Wal inkaru fi jahrihi aw raf'i sautihi. Ya, tetapi yang diingkari oleh Nabi bukan karena dia membaca. Tetapi yang diingkari oleh Nabi adalah dia menjaharkan bacaan tersebut. Dia mengangkat bacaan tersebut sehingga terdengar oleh yang lain. La an aslil qira'ah. Dan Nabi tidak mengingkari bacaannya, tapi sifat dari bacaan tersebut. Sifat dari bacaan tersebut. Artinya dalam kondisi sirriyah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kondisi sirriyah diperbolehkan bagi makmum membaca surah. Tapi dalam bentuk tidak dia perdengarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya dengan suara yang lirih. Ya, suara yang hanya terdengar oleh dirinya. Bal fihi annahum kanu yaqra'una bis-surati fis-salati sirriyah. Bahkan di dalam hadis ini terdapat dalil kata Imam An-Nawawi bahwa dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka membaca surah selain Al-Fatihah di dalam salat-salat yang sirriyah, misalnya zuhur dan asar. Wa fihi, dan di dalam hadis ini itsbatu qira'ati surah fi zuhur lil imami wal ma'mum. Di dalam hadis ini kita bisa menetapkan disyariatkannya membaca surah bagi imam dan juga bagi makmum di dalam salat zuhur atau dalam salat asar. Wa hadzal hukmu indana. Inilah pendapat yang kami yakini, yaitu di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi ada beberapa kondisi ketika kita salat berjamaah. Kondisi yang pertama adalah kita berada di dalam salat jamaah yang jahriyah dan kita bisa mendengar bacaan imam dengan jelas misalnya ya, maka dalam kondisi ini dilarang ya kita membaca surah apapun selain Al-Fatihah. Dalilnya sudah kita bacakan ya, tadi ada dalil dari Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Jadi kecualikan Al-Fatihah berdasarkan tiga hadis yang tadi sudah kita bacakan ya, bahwa Nabi melarang membaca surah apapun khalfal imam illa Al-Fatihah, ya kecuali surah Al-Fatihah. Kondisi yang kedua adalah kita salat berjamaah tapi sirriyah. Kita salat berjamaah tapi sirriyah. Ya, salat zuhur dan asar atau salat jahriyah yaitu maghrib, isya, subuh, tetapi kita tidak bisa mendengar dengan jelas bacaan imam. Atau seseorang tidak bisa mendengar, dalam kondisi itu diperbolehkan baginya membaca apa? Qira'ah surah. Ya, matayassara lah. Ya, apa namanya, membaca surah yang mudah baginya. Ya, yang mudah bagi orang tersebut. Lalu di sini, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa kadza law kana yasma'u qira'atal imami wa lam yafham 'alal ashah. Ya, begitu pun adanya, artinya disunnahkan membaca bagi orang-orang yang dia mendengar bacaan imam. Yasma' qira'atal imam, dia mendengar bacaan imam, wa lam yafham 'alal ashah, dan dia tidak paham yang dibaca itu apa. Tidak paham artinya tidak mengerti maksud dan makna dari ayat itu. Maka dalam kondisi ini di mazhab Imam Syafi'i khilaf, dan khilafnya kuat. Tetapi pendapat yang paling asah, pendapat yang paling sahih, bahwa tidak wajib dia mendengar. Ya, walaupun kalau kita kembalikan ke ayat yang dijadikan dalil sebelumnya, itu ayatnya umum, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Kalau kalian mendengarkan bacaan Quran, maka dengarkan dan simak, terlepas paham atau tidak paham. Itu kalau kita kembalikan ke ayat. Tetapi di mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang dikuatkan, dianggap lebih kuat, mereka berpendapat, kalau memang makmum mendengar bacaan imam, tapi tidak paham apa yang dibaca, ya, maka dalam kondisi ini, dia pun disunnahkan membaca surah. Karena dikatakan dalam beberapa kitab, idla makna lisukunihi fi hadhihi suar. Karena tidak ada artinya dia diam, ya, karena dia pun mendengar tidak paham, ya, maka apa namanya, diamnya tidak ada manfaatnya, karena tujuan dari diam ketika membaca Al-Quran adalah mendalami, merenungi makna-makna yang ada di dalamnya. Walaupun wallahualam bissawab, ya, ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama Syafi'iyah, sebagian mereka mengatakan tidak begitu. Ya, artinya bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan harus paham baru kita mendengarkan. Ya, tetapi baik paham atau tidak paham, kita dengarkan, kita simak, ya. Apalagi kita orang Indonesia tentunya mayoritas tidak paham misalnya. Apakah semua kita baca di belakang imam? Tentunya tidak. Ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Dan disitulah sisi kemukjizatan Al-Quran. Ya, bahwa dia bisa masuk ke dalam hati manusia walaupun terkadang kita tidak bisa memahami secara apa namanya tafsil secara terperinci, tetapi dia bisa menggetarkan apa jiwa manusia. Itu poinnya ma'asyiral muslimin. Kemudian poin selanjutnya, muallif rahimahullahu taala berkata, yutawwilul ula 'ala tsaniyah, yutawwilul ula 'ala tsaniyah. Hendaknya seseorang yang membaca itu, ya, membaca surah di dalam salat, yutawwil, memanjangkan bacaannya di rakaat pertama, ala tsaniyah, dibandingkan rakaat yang kedua. Ya, artinya rakaat yang kedua surahnya tidak sepanjang apa? Surah yang dibaca di rakaat yang pertama. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qol, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atainil ulayain min salatil zuhur bi Fatihatil Kitab wa suratain. Bahwasanya Nabi membaca di dalam dua rakaat yang pertama di dalam salat zuhur dengan Al-Fatihah dan dua surat. Ya, membaca Al-Fatihah dua kali, surat dua kali. Maksudnya rakaat pertama satu Fatihah dan surat, rakaat kedua membaca satu kali Fatihah dan surat. Kemudian Abu Qatadah berkata, yutawwil fil ula, dan di rakaat yang pertama lebih dibuat lebih panjang, wa yuqassiru fis tsaniyah, dan di rakaat yang kedua dibuat lebih pendek, wa yusmiul ayah ahyanan. Dan terkadang Nabi di sholat zuhur ataupun asar, beliau mengeraskan bacaannya dalam beberapa kondisi pernah dilakukan oleh Nabi. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Begitupun adanya di sholat asar, beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat. Dua Al-Fatihah, dua surah. Ya. Wa kana yutawwilu fil ula, wa kana beliau memanjangkan bacaan di rakaat yang pertama, otomatis memendekkannya di rakaat yang kedua. Dan wakana yutawwil fi raqatil ula min salati subuh, sebagaimana beliau memanjangkan bacaan di rakaat pertama di salat subuh, wa yuqassiru fi tsaniyah, dan beliau memendekkannya di rakaat yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini barangkali poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan poin yang singkat ini bermanfaat dan bisa memberikan kita satu pemahaman yang benar tentang bagaimana kita melaksanakan ibadah salat, ya, ibadah yang paling besar, ibadah yang paling agung, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.